dalam jiwa. Mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak peduli, sedangkan kita sudah berpisah. Bila hatiku tak menentu, oh, bila kita jumpa berdebat dalam jiwa. Cinta yang dulu pernah berseni, sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa. Oh,